Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arba'u rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi nafi', mencari ilmu yang bermanfaat, tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui majlis ini tidak henti-hentinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan keberkahannya kepada kita semua, menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua, dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hari ini yang dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji suatu tema, akhlak tak sekedar teori. Ya, tema ini akan kita kaji dari salah satu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang berjudul Makarimul Akhlak. Yang berjudul Makarimul Akhlak atau Akhlak Mulia. Akan tapi sengaja temanya dibuat akhlak tak sekedar teori. Sebetulnya untuk mengingatkan saja bahwa sebelum kita mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan akhlak, penting untuk kita ingat bahwa ketika kita mempelajari masalah akhlak, ketika kita menerima pelajaran-pelajaran tentang akhlak, mendengar kajian tentang akhlak atau membaca ya, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akhlak, hendaknya pelajaran-pelajaran itu tidak berhenti hanya pada tataran teori saja. Dan ini yang disayangkan ya, banyak terjadi kepada kita. Kita mempelajari tentang akhlak, teori ini sudah sangat mantap gitu ya, kajian-kajiannya sudah sering kita dengar, tapi tataran prakteknya masih sangat-sangat kurang gitu. Masih sangat-sangat kurang. Oleh karena itulah kajian ini sengaja saya beri tema akhlak tak sekedar teori ya, untuk mengingatkan kita tentang hal ini. Ketika kita mempelajari masalah akhlak, maka bersungguh-sungguhlah juga di dalam mempraktekannya, di dalam mengamalkannya. Karena akhlak sendiri dalam pengertian yang sangat sederhana adalah perilaku. Ya, akhlak sendiri dalam pengertian yang sederhana adalah perilaku. Ya, begitu juga. Ini salah satu di antara kesalahan yang sering terjadi pada kita ketika kita berhenti pada tataran teori. Begitu juga di antara kesalahan yang juga tidak jarang terjadi kepada kita terkait dengan masalah akhlak ini, terkait dengan mengkaji masalah-masalah akhlak ini, seringkali terjadi pada kita bahwa ketika kita mengenal teori-teori yang berkaitan dengan akhlak, ketika kita mengenal hal-hal yang berhubungan dengan akhlak yang baik atau akhlak yang buruk, seringkali kemudian ilmu yang telah kita miliki itu, teori-teori akhlak yang telah kita pahami itu, tidak kita gunakan untuk mengukur atau menilai akhlak kita. Tapi seringkali teori-teori akhlak yang telah kita pahami itu justru kita gunakan untuk menilai akhlak orang lain. Untuk menilai akhlak orang lain. Ini juga diantara kekeliruan yang sering terjadi. Ketika kita paham teori-teori masalah akhlak, ini tidak boleh, ini akhlak yang baik, buruk, ini akhlak yang baik misalnya. Nah, seharusnya yang kita lakukan setelah kita paham masalah akhlak itu, kita gunakan ilmu itu, ilmu tentang akhlak itu untuk menilai akhlak kita, untuk menilai akhlak kita sendiri. Sejauh mana akhlak kita sesuai dengan akhlak Islam, sejauh mana akhlak kita sesuai dengan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bukan justru kita gunakan untuk menilai akhlak orang lain. Bukan justru untuk sering menilai akhlak orang lain. Si pulang begini, oh si pulang begitu, si pulang tidak sesuai dengan akhlak ini, si pulang terjatuh kepada akhlak buruk yang ini. Ini juga diantara kesalahan yang sering terjadi. Sehingga ilmu yang berkaitan dengan akhlak itu justru membawa kita kepada akhlak yang buruk. Yaitu apa? Itu suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain, suka menelusuri aib-aib orang lain, akan tapi lupa kepada kesalahan-kesalahan dan akhlak-akhlak buruk yang ada di dalam diri kita. Nah, maka setidaknya dua hal itu yang penting untuk kita ingat ketika kita mengkaji masalah akhlak. Pertama, akhlak itu jangan sekedar teori. Kemudian yang kedua, gunakan akhlak itu, gunakan ilmu yang berkaitan dengan akhlak itu pertama kali untuk menilai, mengukur perilaku dan akhlak kita terlebih dahulu. Hal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Risalah yang berjudul Makarimul Akhlak ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, yang pada asalnya adalah sebuah ceramah yang beliau sampaikan dalam sebuah daurah untuk syabab, untuk para pemuda di musim panas. Kemudian ditulis, lalu dicetak dan jadilah sebuah buku yang kecil seperti ini. Dan walaupun buku ini kecil, tapi buku ini memuat sejumlah pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan akhlak yang sangat penting, sejumlah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan akhlak yang penting untuk kita pahami. Sehingga mudah-mudahan jika kita paham permasalahan-permasalahan atau kaidah-kaidah yang dibahas oleh Syekh di dalam risalah ini, kita bisa semakin memperbaiki akhlak kita, semakin memperindah akhlak kita. Nah, kita baca saja apa yang dijelaskan oleh Syekh di dalam risalah ini. Nah, setelah mukaddimah hamdalah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh mengatakan pertama, al-khuluq, akhlak. Apa itu akhlak? Syekh mengatakan al-khuluqu kama yaqulu ahlul ilmi huwa suratul insanil batinah. Akhlak itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah suratul insani al-batinah, yaitu bentuk batin manusia. Akhlak itu kata Syekh surah, gambaran atau bentuk batin manusia. Li'anna al-insani suratain. Karena manusia itu punya dua bentuk. Punya dua bentuk di dalam dirinya. Pertama surah zahirah, pertama bentuk lahirnya, gambaran lahirnya. Wa hiya syaklu khilqatihi allati ja'ala Allahu al-badana 'alayha. Dia adalah bentuk yang Allah ciptakan tubuh seseorang dengannya. Wa kama na'lamu jami'an anna hadhihi suratu zahirah minha ma huwa jamilul hasan wa minha ma huwa qabimun sayyi wa minha ma baina dhalik. Nah, sebagaimana kita ketahui kata Syekh, bentuk-bentuk lahir atau fisik manusia itu ada yang bagus, indah, ya, menarik. Ada juga yang buruk. Ya, ada yang buruk. Kalau laki-laki ada yang ganteng, gitu kan. Ada yang jelek. Ada yang buruk-buruk. Pak. Begitu juga dengan perempuan, ada yang cantik, ada yang tidak menarik. Wa minha ma baina dzalik, ada juga yang pertengahan di antara itu. Nah, ini kita ketahui bersama ya. Wa kadzalika tanqasimu suratul batinah ila suratin hasanah wa ila suratin sayyi'ah. Nah, begitu pun juga dengan bentuk batin manusia. Gambaran batin manusia terbagi dua. Ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang baik dan ada yang buruk. Wa hadza ma yu'abbaru anhu bil khuluq. Di gambaran atau bentuk batin manusia inilah yang disebut dengan akhlak. Yang disebut dengan akhlak. Jadi akhlak itu sesuatu yang sifatnya batin. Pokoknya itu di dalam batin. Di gambaran bentuk batin kita itulah yang disebut dengan akhlak. Kalau bahasa yang populer sekarang itu apa namanya? Inner beauty katanya ya, kalau nggak salah ya. Jadi kecantikan dari dalam. Ya seperti itu. Tapi itu mungkin teori dari orang barat mungkin ya. Ya. Tapi biasa ya mah. Ya, kecantikan dari dalam itu, inner beauty itu biasa juga dikatakan artinya berupa ketulusan, rasa syukur, gitu ya. Itu kan yang dimaksud dengan inner beauty. Nah, ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Syekh bahwa akhlak itu suratul insani batinah, yaitu bentuk batin dari manusia. Nah, wahalil akhlaku jibillah am iktisab. Kemudian ada pertanyaan, akhlak itu jibillah, bakat, pembawaan atau iktisab, atau dihasilkan melalui proses latihan. Ya, akhlak itu tabiat, bawaan dari lahir, bakat dari lahir. Ya, memang sudah seperti itu, atau akhlak itu iktisab, sesuatu yang dihasilkan melalui proses latihan atau proses pembiasaan. Nah, wal jawab, jawabannya kata Syekh, annal akhlaq minha jibillah wa minha iktisab, bila syak. Kata Syekh, akhlak itu ada yang memang sifatnya itu bakat, pembawaan, bawaan dari lahir. Ada juga akhlak itu yang merupakan iktisab, hasil dari latihan, hasil dari pembiasaan, hasil dari perubahan, hasil dari upaya atau usaha seseorang merubah akhlaknya tersebut. Fakama yakunul khuluq tabi'ah fa innahu qad yakunu hasan. Maka akhlak itu terkadang bisa berupa tabiat, tadi watak atau bakat mungkin. Ada juga yang sifatnya kasb. Kasb itu tadi apa? Melalui proses latihan. Bimana annal insan kama yakunu matqan ala khuluqil hasanil jamil fa qad yasulu ala khuluq an tariqil kasbi wa tamrin. Maka seseorang itu terkadang berakhlak baik, ya, berakhlak baik karena memang sudah tabiatnya, sudah bakatnya dia itu punya akhlak yang baik. Memang dia dilahirkan dengan pembawaan seperti itu. Ada juga orang yang berakhlak baik itu setelah dia melalui apa? Proses latihan dan pembiasaan. Gitu. Jadi dua-duanya. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asy-Syaikh Abdul Qais, ini dalilnya. Inna fika khillataini yuhibbuhuma Allah, al-hilmu wal ana. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat, ada dua akhlak yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Yaitu al-hilmu, sifat santun, penyabar, wal anatu, dan sifat tenang. Qala ya Rasulullah, kemudian sahabat itu mengatakan, wahai Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima. Dua akhlak itu, dua sifat itu, apakah saya yang telah berusaha untuk membuatnya, atau Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada saya berupa apa tadi, tabiat atau bakat. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, balillahu jabalaka alaihima, akan tapi Allah lah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan dua akhlak itu kepada diri. Qala, kemudian Asy-Syaikh Abdul Qais mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala khillataini yuhibbuhuma Allah wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan, mengaruniakan kepadaku dua akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Nah, fa hadza dalil ala anna al-akhlaq al-hamidah al-fadilah takunu tab'an wa takunu tatabbu'an. Nah, di dalam hadis ini, kata Syekh, terdapat dalil bahwa akhlak yang baik itu, akhlak yang terpuji itu, bisa berupa pembawaan, bisa juga tatabbu'an, melalui proses usaha. Nah, walakin at-taqwa bila syak ahsanu min at-tatabbu'. Nah, kemudian kata Syekh, akan tapi di antara dua akhlak ini, ya, akhlak yang sifatnya itu tabiat, kuasa atau pembawaan atau bakat, tentu lebih baik dari akhlak yang sifatnya itu tatabbu, yaitu melalui hasil apa? Adalah hasil dari apa? Latihan tadi, pembiasaan. Li'anna al-khuluq idza kana tabi'iyan, karena akhlak itu kalau ia ditampilkan, ya, ditampilkan dengan cara yang tabii, yaitu alamiah, gitu. Soro sajiatan lil insani wa tabi'atan lahu la yahtaju fi mumarasatihi ila takallufi. Karena akhlak itu kalau sifatnya tadi apa? Alamiah, tidak dibuat-buat, ya. Maka akhlak itu akan terlihat lebih baik. Akhlak itu akan terlihat lebih baik. Dan orang yang memiliki akhlak seperti ini, dia tidak perlu untuk takalluf. Dia tidak perlu untuk membeban-beban dirinya dengan menampilkan akhlak yang baik tersebut. Wala yahtaju ila mumarasatihi ila tasannu'in. Begitu juga ia tidak perlu untuk melakukan rekayasa. ya, terhadap akhlak yang dia tampilkan. Walakin hadza fadlullah yutihi may yasha, akan tapi akhlak yang sifatnya bakat ini, pembawaan ini adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi ini perbandingan dari sisi tampilan akhlaknya. Jadi kalau ditanya akhlak mana yang lebih bagus, apakah akhlak yang sifatnya bawaan atau akhlak yang hasil dari pembiasaan, tentu ya dari sisi tampilan akhlaknya mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah akhlak yang hasil atau akhlak yang sifatnya itu pembawaan tadi. Karena akhlak itu akan tampil, akan terlihat alamiah, dan orang yang memilikinya dia tidak perlu capek-capek untuk menampilkan akhlak itu. Dia juga tidak perlu melakukan rekayasa-rekayasa terhadap akhlak yang dia tampilkan tersebut. Jadi dari sisi tampilannya itu lebih bagus. Dan ini jelas ya, kita juga saksikan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada orang-orang itu memang, ya, dia itu memang sudah memiliki tabiat atau pembawaan akhlak yang bagus. Murah senyum, ya kan, rajin membantu, tidak suka mengganggu. Itu memang pembawaan seperti itu. Bawaan lahirnya seperti itu. Banyak kita saksikan orang yang seperti itu. Nah, kata dia sekali lagi, kata Syekh, ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa man kurima hadza ay man kurima al-qulub an sabili at-tawa' fa innahu yumkinuhu an yanalahu an sabili tatabbu'. Nah, bagi orang yang tidak diberikan akhlak seperti ini yang sifatnya pembawaan tadi, maka dia bisa menghasilkan, mendapatkan akhlak yang baik itu melalui proses tatabbu', melalui proses latihan dan pembiasaan. Wa dzalika bitamrini wal mumarasah, ya, hal itu dengan tamrin, melakukan latihan, wal mumarasah, dan melakukan pembiasaan. Kama sanadkuru insyaallah taala fi ma ba'd, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Nah, wahuna masalah. Kemudian di sini terdapat suatu permasalahan. Wahya ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama antara dua akhlak ini? Rajulun yujubila ala khuluqin hamid, seseorang yang memang dikaruniai akhlak yang terpuji. Wa rajulun yujahidu nafsahu anit takhalluqi bihi, dengan seseorang yang bersungguh-sungguh bermujahadah untuk menampilkan akhlak yang baik. Fa ayyuhuma a'la manzilatan wa a'zamu ajran. Kemudian, mana di antara dua orang itu yang kedudukannya lebih tinggi dan pahalanya lebih besar? Naqul jawaban ala hadhihi masalah, maka kita katakan sebagai jawaban terhadap permasalahan ini, innahu la syakka anna alladhi jubila 'alal khuluq a'mal min haitsu tafalluquhu bidzalik. Nah, ini sudah tadi kita jelaskan. Kata Syekh, tidak diragukan bahwa orang yang diberikan karunia akhlak yang baik, maka akhlaknya akan lebih sempurna dari sisi akhlak yang ditampilkannya, dari sisi penampilan akhlaknya. Aw min haitsu wujudul khuluqi fihi, ya, dari sisi keberadaan akhlak itu di dalam diri orang tersebut. Li'annahu la yahtaju ila ana'in wala masyaqqah, karena ia tidak perlu capek untuk menampilkan akhlak tersebut. Wala yaqutu fi ba'dil mawatini wal mawal amakin, begitupun dia bisa menampilkan akhlak yang sifatnya pembawaan itu kapanpun dan dimanapun dia berada, ya, di setiap tempat, di setiap waktu dia bisa menampilkan, kapan saja dia bisa tampilkan akhlak itu, karena akhlak itu sudah menjadi wataknya. Idh anna husnal khuluq fihi sajiyah wa taba fa huwa fi ayyi waqtin talaqahu tajiduhu hasanal khuluq. Ya. Karena orang yang punya akhlak baik itu ada ya, akhlaknya itu merupakan tadi watak, sehingga ketika kita bertemu dengan orang itu kita akan mendapati dia senantiasa berakhlak baik. Wa fi ayyi makanin talqahu tajidu hasanal khuluq. Begitu juga di setiap tempat kita bertemu dengannya, maka kita akan dapati ia berakhlak baik. Wa ala ayyi halin talqahu tajidu hasanal khuluq. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, maka kita mendapati orang itu berakhlak baik. Fa huwa min hadhihi nahyah akmal bila syak. Nah, kata Syekh, dari sisi ini maka ia lebih baik. Wa amal khuluq alladhi yakunu bitatabbu' wa bil mu'alajah wal mumarasah aw at-tamrin fal insan yu'jar 'alaihi min jihati mujahadati nafsihi. Ya. Adapun akhlak yang dihasilkan, ditampilkan melalui proses latihan dan pembiasaan tadi, maka seseorang akan diberikan pahala dari sisi mujahadah dia, dari sisi kesungguhan dia, upaya dia, usaha dia di dalam menampilkan akhlak yang baik tersebut. Lakinnahu min haitsu kamalal khuluq an qasbi katsir min al-qismil awwal. Akan tapi sekali lagi kata Syekh, dari sisi tampilan akhlaknya itu kurang dari jenis yang pertama. Nah, fa idza ruziqal insan khuluqaini jami'an tab'an wa tatabbu'an kana dzalika akmal. Ya, jika seorang manusia diberikan dua akhlak ini secara sekaligus, dia punya pembawaan akhlak yang bagus, pada kemudian dia juga rajin melatih dirinya untuk senantiasa meningkatkan kualitas akhlaknya, maka tentu yang seperti ini lebih sempurna lagi. Nah, fal aqsamu arba, maka manusia dalam hal ini terbagi menjadi empat kelompok. Yang pertama, man hurima husnul khuluq. Yang pertama, orang yang tidak punya akhlak yang baik sama sekali. Artinya bawaannya akhlaknya buruk. Ya. Bawaan akhlaknya buruk. Begitu juga dia tidak melakukan upaya latihan untuk memperoleh akhlak yang baik. Nah, ini orang seperti ini tidak memiliki akhlak yang baik sama sekali. Kemudian yang kedua, man jubila alaihi walakinnahu iqtasara alal jibillah. Karena orang yang diberikan punya pembawaan akhlak yang baik, akan tapi dia hanya mencukupkan dirinya dengan pembawaannya tersebut, dengan bakatnya tersebut. Kemudian yang ketiga, wa man jubila alaihi wazada dzalika bittakassub. Yang ketiga, orang yang diberikan, dikaruniai pembawaan akhlak yang baik, kemudian dia juga rajin menambah kualitas, semakin meningkatkan kualitas akhlaknya dengan latihan dan pembiasaan. Ini yang ketiga dan ini tadi yang paling sempurna ya. Kemudian yang keempat, waman lam yujbal, orang yang tidak dikaruniai pembawaan akhlak yang baik, lakinnahu aqadahu bitakassub, akan tapi dia rajin melakukan latihan, melakukan pembiasaan, melakukan perubahan-perubahan untuk mendapatkan akhlak yang baik. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huna masalah. Kemudian ada permasalahan lagi. Hal hunaka akhlaqun laisa fil Qur'an was sunnah? Wa mas sabil ila ma'rifatiha? apakah ada akhlak yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah? Wa masabil ila ma'rifatiha. Bagaimana cara agar kita mengetahui akhlak tersebut? Al-jawab, jawabannya, qala alaihi salatu wassalam, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wadzalika, hal itu, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku diutus untuk menyempurnakan? Sehingga tugas Rasul itu hanya menyempurnakan. Wadzalika anna syara'a as-sabiqah allati syara'aha Allah lil ibad kulluha tahuthu 'alal akhlaqil fadilah. Hal itu karena syariat-syariat yang telah lalu yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada hamba-hambanya semuanya memerintahkan kepada akhlak yang baik. Walihada zakar ahlul ilmi annal akhlaq al-fadilah mimma atbaqati syara'i ala talabihi. Oleh itu para ulama mengatakan bahwa akhlak yang baik itu adalah sesuatu yang seluruh syariat sepakat memerintahkannya. Walakin hadhihi syariah al-kamilah ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bi tamami makarimil akhlak. Akan tapi syariat ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia datang untuk menyempurnakannya. Dia datang untuk menyempurnakannya. Wal nadrib bidzalika mathalan bi mas'alatil qisas. Kita ambil satu contoh, yaitu masalah kisos. Masalah kisos. Maksudnya kalau seseorang melakukan perbuatan kriminal kepada seseorang, hal yuktasu minhu am? Apakah diberlakukan kisos atau tidak? Kisos itu adalah hukuman yang dilakukan kepada seseorang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Kalau seseorang misalnya menzalimi orang lain, mematahkan tangannya, dipatahkan lagi tangannya. Kalau seseorang berbuat buruk kepada orang lain dengan melukainya, maka dilukai lagi. Kalau seseorang membunuh dengan cara memukulnya dengan benda keras, maka dia dibunuh lagi dengan cara seperti itu, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang terbunuh ya, dan dibunuh dengan cara ditimpakan batu ya, kepada orang yang terbunuh itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan juga untuk orang membunuhnya itu dibunuh lagi dengan cara yang sama. Ini kisos. Dan ini juga terdapat di dalam Al-Quran. Dan kisos itu beda dengan pancung ya. Dan kalau pancung ya pancung. Dibunuh dengan cara dipancung. Dengan menggunakan pedang. Nah, kisos lain lagi. Nah, tentang kisos ini, dzakaru anna al-qisas fi syariatil yahud hatmiyun wa la budda minhu. Di dalam syariat orang-orang Yahudi dahulu, qisas itu wajib dan harus, tidak ada pilihan yang lain. Jadi, kalau orang membunuh maka dia harus diqisas, tidak ada pilihan yang lain. Ya. Wa la khiyara lil mujni 'alaihi fihi. Kemudian wa anna fi syariati nasara al-aqs wa huwa wujubul afwi. Kemudian dalam syariat orang-orang Nasrani sebaliknya, kalau orang membunuh maka tidak boleh dikisos, akan tapi wajib dimaafkan. Wajib dimaafkan. Lakin syariatuna ja'at kamilah minal wajhain. Akan tapi syariat kita datang dua-duanya. Ya. Fafiha al-qisas wa fiha al-'afw. Di dalam syariat kita ada qisas akan tapi juga ada syariat untuk memaafkan. Lianna fi akhdil janibi jinayatihi jazman wa kaffan di syarri wa fil 'afwi anhu ihsanan wa jamilan wa badru ma'rufin fi man 'afauta anhu faja'a syari'atuna walhamdulillah mukammilah. Khayrat man lahul haq bainal afwi wal akhdi li ajli an ya'fwa fi maqamil afwi wa an ya'khudha fi maqamil akhdi. Karena dengan mengkisos orang yang melakukan kejahatan, ya, maka ini akan membuat dia jera untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya atau menjadi pelajaran bagi orang lain. Kemudian dalam syariat memaafkan juga terdapat nilai kebaikan, yaitu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat kesalahan. Jadi dua-duanya ada. Dua nilai ini ada. Nah, sehingga orang yang memiliki hak untuk memutuskan apakah dikisos atau diberi maaf, dia bisa membuat pertimbangan-pertimbangan. Ya. Kalau orang ini memang dia lebih baik untuk dihukum, maka dihukum. Kalau orang ini ya setelah dipertimbangkan, setelah dilihat lebih baik untuk dimaafkan, maka silakan, tidak apa-apa untuk memaafkan. Ini dalam syariat Islam seperti itu. Jadi orang membunuh itu tidak otomatis langsung dibunuh. Tapi ada juga pilihan, ya, keluarga orang yang terbunuh itu boleh memaafkan. Boleh memaafkan secara percuma, ya, tidak dikisos, tidak juga diambil diat namanya, ganti rugi, ya, atau diat, atau dimaafkan tidak dikisos dengan mengambil diat, dan diatnya ini 100 ekor unta, ya, kalau dalam bab pembunuhan 100 ekor unta. Tapi kalau pembunuhan dengan cara sengaja ini boleh kata para ulama lebih dari itu, ya, boleh lebih dari itu. Makanya kan dalam beberapa pemberitaan, ya, yang kita pernah dengar tentang orang yang meninggal di Arab Saudi misalnya, terkadang keluarga yang terbunuh itu meminta uang yang sangat besar, dan itu boleh sesuai dengan syariat Islam. Lebih dari ukuran dia. Adapun kalau membunuhnya itu tidak sengaja, maka harus sesuai dengan hanya sebatas ukuran dia saja itu tadi 100 ekor unta. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya majalatul husnul khuluq. Wilayah akhlak yang baik. Inna katsiran minan nas yadhhabu fahmuhu ila anna husnal khuluq khasun bi muamalatil khalqi duna muamalatil khaliq. Ini pembahasan ini termasuk yang penting dan inti di dalam risalah ini. Jadi majalat husni al khuluq. Jadi wilayah kita menampilkan akhlak baik itu kepada siapa? Nah, banyak manusia, kata Syekh, memahami bahwa akhlak yang baik itu khusus dalam pergaulan ia dengan sesama makhluk. Ya, dengan sesama makhluk. Tanpa memahami bahwa akhlak yang baik itu juga harus dia hadirkan ketika dia bermuamalah dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang baik itu tidak hanya kita tampilkan, kita hadirkan dalam diri kita ketika kita bergaul dengan sesama makhluk atau sesama manusia. Tapi juga kata Syekh, akhlak yang baik itu juga harus kita hadirkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemahaman yang keliru tadi kata Syekh. Fa inna husnul khuluq kama yakunu fi muamalatil khaliq yakunu aidan fi muamalatil anam. Fa inna husnal khuluq kama yakunu fi muamalatil khalqi yakunu aidan fi muamalatil khaliq. Ya. Maka akhlak yang baik itu sebagaimana akhlak yang baik itu kita hadirkan ketika kita bergaul dengan sesama makhluk, terhadap sesama makhluk, maka akhlak yang baik itu juga harus kita hadirkan terhadap Al-Khaliq, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa mawdhu'u husnul khuluq idzan muamalatul khaliq azza wajal wa muamalatul khalqi aidan. Nah, maka akhlak yang baik itu pertama yaitu terhadap Khalik, terhadap Allah. Yang kedua, akhlak yang baik itu terhadap makhluk, terhadap sesama makhluk. Ya. Wahadihil mas'alah yanbaghi an yuntabah laha. Nah, permasalahan ini penting sekali untuk diperhatikan. Ya. Karena ya tentu kita juga sering melihat ya bahwa ada orang yang berakhlak baik kepada sesama manusia tapi tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah saya di sini akan menjelaskan masing-masing dari dua poin ini. Berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada sesama makhluk. Al-awwal yang pertama, husnul khuluq fi muamalatil khaliq jalla wa ala. Yang pertama, berakhlak baik kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul khuluq fi muamalatil khaliq yajma'u thalathata umur. Berakhlak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga perkara. Ya. Mencakup tiga perkara. Orang yang memiliki tiga perkara ini di dalam dirinya, maka ia berakhlak baik kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia tidak memiliki tiga perkara ini, ya, semuanya atau salah satunya, maka berarti ia tidak berakhlak baik kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, talaqqi akhbarillah taala bitasdiq. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah menerima kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap membenarkan, dengan sikap tasdiq. Menerima kabar-kabar, informasi-informasi dari Allah Subhanahu wa taala baik melalui Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnahnya dengan tasdik, dengan sikap membenarkan. Maka apapun yang datang dari Allah, kabar atau informasi yang datang dari Allah dalam Al-Qur'an atau kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita benarkan, kita tasdik, ya, kita benarkan, kita yakini bahwa itu adalah hak, adalah benar. Tidak boleh kita mengingkarinya atau kita ragu dengan kebenaran. Ya. Apapun yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, baik terkait dengan sifat-sifat Allah misalnya atau nama-nama Allah, kita benarkan, kita tasdik. Allah melakukan ini, Allah melakukan itu, ya, Allah begini, Allah begitu, sifat-sifatnya maksudnya. Allah memiliki nama ini, Allah memiliki nama itu. Nah, informasi-informasi seputar ini kita benarkan. Jika itu sabit, jika itu valid dari Al-Quran, begitu juga valid dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ya, kabar-kabar banyak dalam Al-Quran. Dan sebenarnya intinya poin yang pertama ini yang terangkum dalam rukun iman, ya, terangkum dalam rukun iman, baik secara global atau secara terperinci. Jadi menerima kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap tasdik, membenarkan, ya, di antaranya tadi yang paling inti adalah membenarkan apa yang terdapat di dalam rukun iman beserta rincian-rincian yang ada di dalamnya. Tentang beriman kepada Allah misalnya, ya, tidak hanya beriman kepada Allah, tidak hanya beriman kepada wujudullah, adanya Allah saja, tapi juga beriman kepada segala informasi, segala kabar yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. beriman kepada rububiyahnya, beriman kepada uluhiyahnya, begitu juga beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu kita harus terima dengan tasdik, membenarkan. Begitu juga nanti iman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, ya. Maka semuanya, semua informasi, semua kabar yang Allah kabarkan terkait dengan rukun-rukun iman ini, kita harus benarkan. Ketika sampai kepada kita suatu ayat misalnya terkait dengan kitab Allah yang Allah turunkan kepada salah seorang rasulnya, misalnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa ada kitab namanya Taurat, maka kita benarkan, kita tasdik, kita benarkan, kita nyatakan bahwa benar Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan suatu kitab bernama Taurat. Begitu juga dengan Injil dan seterusnya. Begitu juga ketika Allah atau rasulnya menjelaskan tentang malaikat, bahwa malaikat itu ada yang namanya ini, ada yang namanya itu, ada yang sifatnya seperti ini, ada yang sifatnya seperti itu. Ya, mau bahwa malaikat ini bisa begini, bisa begitu. Bahwa malaikat itu ada yang tugasnya ini, tugasnya itu. Nah, semua informasi yang berkaitan dengan ini, maka kita harus terima dengan tasdik. Begitu juga dengan hari kiamat. Nah, ini juga rinciannya kan banyak hari kiamat itu. Para ulama bahkan menyebutkan pembahasan tentang hari kiamat ini dari sejak tanda-tanda kiamat sampai nanti neraka dan surga, sifat-sifat yang ada di dalam keduanya. Informasi-informasi ini kan sangat banyak sekali, diterangkan oleh Allah, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Nah, semua informasi dan kabar yang berkaitan dengan ini, maka semuanya harus kita benarkan. Semuanya harus kita tasdik. Nah, nanti juga dijelaskan oleh Syekh di antara contoh-contohnya, ya. Kemudian yang kedua, talaqqi ahkamihi bitanfidhi wa tatbiq. Kemudian yang kedua, akhlak yang baik kepada pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah menerima hukum-hukumnya dengan tanfid wa tatbiq, dengan cara mengamalkannya. Dengan cara mengamalkannya. Menerima hukum-hukumnya dengan cara melaksanakan atau mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan hukum ini yang kita kenal ada lima, ya. Ini yang disebut dengan ahkam taklifiyah. Walaupun sebetulnya ada jenis hukum yang lain disebutnya ahkam wad'iyah. Ahkam wad'iyah. Kalau ahkam taklifiyah itu yang lima itu. Wajib, mandub atau sunnah, mubah, makruh, haram. Gitu kan? Ini ahkam taklifiyah. Nanti ada ahkam wad'iyah. Ahkam wad'iyah itu seputar sebab. Ya, misalnya tergelincirnya matahari menjadi sebab masuknya waktu salat zuhur. Ada mani. Mani itu misalnya wanita haid. Haid itu adalah penghalang seorang wanita untuk tidak melaksanakan sholat dan puasa. Mani itu penghalang. Nanti ada syarat. Ya. Syarat. Contohnya suci dari hadas besar dan hadas kecil itu syarat sahnya sholat. Itu juga hukum sebetulnya. Nanti ada azimah, ada rukhsah. Kalau azimah itu melaksanakan ibadah sesuai dengan pokoknya atau aslinya, ada yang disebut dengan rukhsah. Melaksanakan ibadah akan tapi dengan keringanan-keringanan, ini juga hukum. Nanti juga ada fasid, ada sahih, ada akad yang sah, ada akad yang batil atau tidak sah. Ini juga masalah hukum, tapi masuk kategori yang kedua, ya. Ahkam taklifiyah, ahkam wad'iyah, dan ini dikaji dalam ilmu usul fikih. Nah, tapi yang kita kenal tadi, ya, hukum taklifiyah ada lima. Hukum taklifiyah ada lima. Nah, orang yang berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menerima seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang wajib, pertama dia yakini bahwa itu wajib. ya, bahwa itu wajib. Jika ia mengerjakannya, ia akan mendapat pahala, dan jika ia meninggalkannya, dia akan mendapatkan siksa. Kemudian dia laksanakan. Jika hukum itu sunnah, maka dia yakini bahwa itu adalah sunnah. Ya. Bahwa itu adalah sunnah, jika dikerjakan, jika ia mengerjakannya, ia akan mendapat pahala, dan jika ia tidak mengerjakannya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sambil dia berusaha untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuan. Jika sesuatu itu hukumnya mubah, maka dia harus juga meyakini bahwa itu adalah mubah, bahwa itu adalah halal, dan dia boleh memilih antara mengerjakannya atau tidak. Dikerjakan atau tidak, sama saja, tidak akan mendapat pahala, tidak juga akan mendapatkan siksa. Jika sesuatu itu hukumnya makruh, maka dia juga harus meyakini bahwa itu makruh. Jika ditinggalkan, lebih baik daripada mengerjakannya. Jika sesuatu itu hukumnya haram, maka dia harus meyakini bahwa itu haram, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ia mengerjakannya, dia akan mendapatkan siksa, dan jika ia meninggalkannya karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Kemudian dia meninggalkan perbuatan itu. Nah, ini yang dimaksud talaqqi akhbar, talaqqi ahkamillah bitanfidhi wat tatbiq. Menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakannya. Ini termasuk di antara akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka dari sini juga jelas, ya, bisa kita, ya, lihat siapa orang-orang yang tidak berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, orang yang justru melanggar larangan-larangan Allah, mereka itulah orang-orang yang tidak berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tetap dinyatakan sebagai orang yang sayyi'ul khuluq, seorang yang buruk akhlaknya walaupun dia berakhlak baik kepada sesama manusia. Maka tidak ada alasan, ya, yang penting mah baik sama tetangga, yang penting mah itu kan tidak pernah berbohong. Tapi dia sholat ditinggalkan, gitu kan. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dikerjakan. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tidak atau apa, tidak dijauhi. Ya, seperti sebagian ibu-ibu, ya, yang masih membuka auratnya, kan. Suka beralasan seperti itu. Itu yang penting makan, apa, tidak merugikan orang lain. Ada kata tangga, senang gitu ya. Bayar hutang. Yang penting mah gitu. Walaupun tidak berjilbab. Nah, ini salah. Ya betul, itu harus, ya, berakhlak baik kepada sesama manusia itu harus dan wajib hukumnya. Tapi berakhlak baik kepada Allah dengan cara mengerjakan perintahnya dan menutup aurat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ini juga wajib. Nah, kemudian yang ketiga, talaqqi aqdarihi bisabri war ridha. Yang ketiga, yang terakhir, berakhlak baik kepada Allah, kepada pencipta itu adalah menerima takdir-takdirnya dengan sabar dan ridho. Menerima ketentuan-ketentuannya dengan sabar dan ridho. Khususnya takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sukai. Yang tidak kita sukai. Yang tidak kita inginkan terjadi kepada kita. Maka di antara akhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika suatu kejadian terjadi kepada kita dan kita tidak menyukai kejadian itu, kita sabar dan kita ridha menerima kejadian itu sebagai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Jangan kemudian yang hadir di dalam diri kita adalah tasakhut. Ini tasakhut ini lawan dari sabar. Marah, jengkel, ya, terhadap kejadian yang tidak kita sukai tersebut. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di dalam kitab yang lain mengatakan bahwa manusia itu di dalam menyikapi takdir Allah yang tidak disukainya itu ada empat. Yang pertama ada tasakhut tadi, dan ini yang haram. Tasakhut itu jengkel, marah, ya, baik dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Tasakhut itu mencakup tiga ini. Dengan hati, marah, jengkel, terus menerus gitu ya. Kemudian dengan lisan, ya, dengan lisan mencela, memaki atau mengatakan ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidaksabaran, termasuk berkata lau gitu ya, andai. Nah, ini kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak boleh, karena lau itu, andai itu perkataan andai, kalau jika gitu kan, ini adalah pintu bagi syaitan. Ya, andai kemarin saya tidak pergi ke sana, atau andai seperti ini, seperti itu, jadi tidak boleh. Nah, ini menunjukkan ketidaksabaran atas sesuatu yang terjadi kepada kita. Kemudian juga dengan anggota badan, ya. Seluruh perbuatan-perbuatan juga dengan anggota badan kita yang menunjukkan ketidaksabaran, ini juga termasuk tasakhut. Nah, ini haram yang pertama. Yang kedua, sabar. Sabar itu habs, artinya menahan diri, menahan hati untuk tidak terus-menerus jengkel, menahan lisan untuk tidak mengatakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau menunjukkan ketidaksabaran, dan juga menahan anggota badan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran. Nah, ini sabar, dan sabar hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga kata Syekh, ridho, ya, ridho dengan yang terjadi kepada dia, ridho, rela. Kemudian yang terakhir, yang keempat, syukur. Jadi kata Syekh, ada empat sikap yang ada pada diri manusia ketika menerima takdir Allah. Ada yang marah, ada yang sabar, ada yang ridho, dan yang paling tinggi adalah syukur. Bersyukur terhadap seluruh kejadian yang terjadi kepada dirinya, termasuk kejadian-kejadian yang tidak disukainya. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi kepadanya sesuatu yang tidak disukainya, maka beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas apapun keadaannya. Syukur, bersyukur. Alhamdulillah itu kan syukur. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukur atas kejadian yang tidak disukainya atau musibah? Ya. Karena musibah itu walaupun tidak kita sukai, tapi di balik itu ada hikmah, ada kebaikan, ada kebaikannya. Ada kebaikan dan banyak sekali kebaikan dari musibah itu. Di antaranya mengukurkan dosa-dosa, mengangkat derajat, mendatangkan pahala kepada kita. Nah, talaqi aqdarillahi bisabri wa ridha. Jadi yang ketiga, di antara akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu menerima takdir-takdirnya dengan sabar dan ridha. Maka jangan, ya, kita termasuk yang pertama tadi, ya, yang tasakhut, yang suka marah, tidak sabar ketika mendapatkan kejadian-kejadian yang tidak kita suka. Nah, hadhihi thalathatu asya'a madaru husnil khuluq ma Allah. Nah, ini tiga perkara yang akhlak yang baik semuanya, akhlak yang baik kepada Allah semuanya bermuara kepada tiga perkara ini. Di akhlak yang baik kepada Allah, ya, semuanya bermuara kepada tiga perkara ini. Menerima kabar-kabar Allah dengan tasdik, menerima hukum-hukum Allah dengan takdir, takdir itu melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, menerima takdir-takdir Allah dengan sabar dan ridho. Nah, kemudian saya menjelaskan secara rinci masing-masing dari poin tadi. Yang pertama, talaqi akhbarihi bitasdiq bihaitsu la yaqa'u 'inda al-insan syak au taraddud fi tasdiqi khabarillahi 'azza wa jalla. Yaitu tidak terjadi kepada seseorang keraguan untuk membenarkan kabar Allah Subhanahu wa taala. Lianna khabar Allah Ta'ala sadirun an ilmi wa huwa subhanahu asdaqul qa'ilin. Karena kabar dari Allah itu pasti datang dari ilmu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala asdaqul qa'ilin adalah yang paling benar perkataannya. Kama qala Ta'ala an nafsi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang dirinya, wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walazimu tasdiq akhbarillahi an yakuna al-insan waqifan. Kemudian kelaziman dari membenarkan kabar-kabar Allah itu adalah an yakuna al-insan waqifan biha. Hendaknya seorang manusia percaya kepadanya, mudafian anha, membela membela keyakinannya itu, mujahidan biha, berjihad untuk memperjuangkan keyakinan itu, bihaitu la yakunu syakun au tashkikun fi akhbarillahi azza wa jalla wa akhbari rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini di sini saya menjelaskan tentang konsekuensi dari menerima kabar-kabar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pasti. Jadi pertama kita meyakini semua itu. Apa yang Allah kabarkan kita yakini. Kemudian selanjutnya kita membela keyakinan itu. Dan berjihad untuk memperjuangkan keyakinan itu sehingga tidak dimasuki oleh keraguan dan juga tidak dikotori oleh upaya-upaya tasyik, upaya-upaya untuk meragukan. Jadi ada syak, ada tasyik. Di keyakinan ini harus kita bela agar tidak ada keraguan di dalam diri kita, dan juga keyakinan ini, akidah ini tidak juga dikotori, dinudai oleh sebagian orang yang ingin melakukan tasyik, melakukan apa? Melakukan upaya untuk meragukan keyakinan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam saat ini. Dilakukan oleh musuh-musuh Islam saat ini, baik oleh orang-orang kafir, begitu juga oleh orang-orang yang mengaku muslim tapi terpengaruh oleh pemikiran orang-orang kafir. Yang mereka lakukan adalah tasykik, upaya untuk meragukan akidah Islam, pendangkalan akidah. Ini dilakukan orang-orang orientalis dari sejak zaman dulu sudah melakukan ini. Mereka mengkaji Islam, mereka mengkaji Al-Quran, mereka mengkaji sunnah Rasulullah SAW dengan tujuan tasykik, dengan tujuan untuk supaya akidah Islam itu diragukan oleh kaum muslimin sendiri. Ya. Dan ini tidak main-main. Mereka punya proyek besar untuk melakukan tasykik ini. Dan korbannya juga sudah banyak dari kalangan kaum muslimin. Korbannya sudah banyak dari kalangan kaum muslimin. Ya. Sehingga banyak di antara kaum muslimin yang kehilangan iman mereka, kehilangan akidah mereka, ya, kehilangan prinsip mereka akibat apa? Akibat upaya tasyik ini. Ya, Al-Quran ditasyik, diragukan, ya, keautentikannya. Begitu juga sunnah Rasul ditasyik, ya, hukum-hukum Islam ditasyik juga. Itu dilakukan oleh orang-orang kafir sampai saat ini. Nah, maka kata saya di sini, di antara kelaziman dari menerima akidah ini adalah kita juga membelanya, membela akidah ini, memperjuangkan akidah ini, ya, agar tetap ada di dalam diri kita dan di dalam diri kaum muslimin semuanya. Nah, kemudian wahidah tafallat al-abdu bihadal khuluk aktanahu an yadfa' kulla syubhatin yuriduhal mughridhuna ala akhbarillahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang hamba sudah berakhlak dengan akhlak seperti ini, itu yakin dengan segala yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mampu menepis setiap syubhat yang dilemparkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kabar-kabar Allah dan Rasul-Nya tersebut. Sawaqun kanu minal muslimin alladzina tarawhi dinillahi ma laysa minhu. Ya. baik itu dari kalangan orang-orang muslim yang membuat bid'ah-bid'ah di dalam agama Allah yang bukan berasal darinya, amkanu min ghairil muslimin, atau kata Syekh, dari kalangan non-muslim, orang-orang kafir, alladzina yulquna syubhah fi qulubil muslimin, yang mereka senantiasa berusaha untuk melemparkan syubhat-syubhat di dalam hati-hati kaum muslim. Ya, di dalam hati-hati kaum muslim. Walnasr bidzalika matalan. Kita ambil contoh. Tsabata fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Farid di sahih al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza waqa'a dhubabu fi sha'abi ahadikum falyajmisu tsumma yanzi'hu fa inna fi ihda janahihi darun wa ukhra shifaa." Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seekor lalat masuk ke dalam gelas minuman salah seorang di antara kalian, apa kata Nabi? Falyajmisu tsumma yanzi'hu. Kata Nabi apa? Tenggelamkan, lelapkan. Tsumma yanzi'hu, kemudian ambil. Jangan kemudian diminum, kemudian lalu. Tenggelamkan, ambil, buang gitulah. Nah, kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna fi ihda janahi dawatu wa rasyifa? Karena dalam salah satu sayapnya ada penyakit, tapi dalam sayap yang lainnya ada penawarnya, ada obatnya. Ini kan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa hadha khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi umuril ghaib la yantiqu anil hawa. Ini kabar dari Rasul, perkara gaib, dan Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Wa inna ma yatiqu bima Allahu ta'ala ilaihi. Akan tetapi Rasul itu berbicara dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Li'annahu bashar, karena Rasul itu manusia. Wal bashar la ya'lamul ghaib, dan manusia itu pada asalnya tidak tahu perkara gaib. Ya, manusia itu tidak tahu perkara gaib. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, itu dipertanyakan. Bal qad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah menyatakan, qul, katakan wahai Muhammad, la aqulu lakum inni khazainullah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki rahasia-rahasia Allah. Wa la a'lamul ghaib, aku juga tidak tahu perkara gaib. Wala aqulu lakum inni malak, aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya, aku ini hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi kalau Rasulullah SAW mengatakan sesuatu ya di dalam hadisnya, dan hadis itu sahih, valid, otentik, ya, maka itu pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya juga adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi wahyu itu tidak hanya Al-Qur'an. Sunnah pun adalah wahyu. Sunnah pun adalah wahyu. Dalilnya tadi. Ya. Umayyah tibu alim hawa, dan tidaklah beliau itu berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi selama hadis itu sahih, maka kita terima hadis itu juga sebagai wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, para ulama dari sejak dulu tidak hanya membela Al-Quran, tapi juga membela sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, fahad al-kabar yajibu alaina an nuqabilahu bi husnil khuluq. Maka kabar ini, informasi ini yang terdapat dalam hadis tadi, wajib bagi kita untuk menerimanya dengan akhlak yang baik. Wajib kita sikapi, kita terima dengan akhlak yang baik. Wa husnul khuluq nahu hadzal kabar an natalaqahu bil qabul. Ya. Dan akhlak yang baik terhadap informasi ini adalah menerimanya. Wa nadzim bi anna ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadal hadis wa haqqun wa siddun. Dan kita meyakini dengan pasti tanpa ada keraguan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah benar, ya, hak. Wa in yatarad alaihi man yatarid, walaupun orang-orang menolaknya. Wa na'lamu ilmal yaqin, dan kita meyakini dengan yakin annama khalafa masaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu batil, bahwa apapun yang bertentangan dengan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah batil. Di Allah taala yang bukan Allah taala berfirman famada ba'da haqqi illa dhalal, maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Nah, ini salah satu contoh, ya, itu tentang hadis lalat tadi, ya, lalat yang masuk ke gelas kita. Kata Nabi, masukkan kemudian ambil. Dan ini perkara gaib. Ya. Dan walau-walau apakah ilmu kedokteran sudah bisa mengungkap kebenaran hadis ini secara ilmu pengetahuan atau tidak, tapi itu tidak penting. Itu tidak penting bagi kita, karena ya, ada atau tidak penemuan itu, maka yang penting bagi kita adalah hadis itu sahih dan kita wajib untuk menerimanya. Adapun penemuan-penemuan seperti itu hanya sebagai penguat saja. Ya, hanya sebagai penguat saja, dan ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kemudian kalau kita mau membahas gitu kan dari sisi ilmiahnya, gitu, dari sisi ilmu pengetahuannya, tidak apa-apa, tapi itu bukan menjadi dasar keyakinan. Nah, ini baru satu, ya. Nah, ada contoh lain sebetulnya. Contoh lain kata Syekh ini tentang matahari yang mendekat nanti pada hari kiamat, ya, dengan jarak 1 mil. Kata Nabi, in anna syamsa tadhu minal khalaq yaumil qiyamah bi qadri mil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa matahari itu akan mendekat kepada makhluk, kepada seluruh makhluk pada hari kiamat di mahsyar, itu jaraknya 1 mil. Ya, 1 mil itu berapa? 1500 kilo. Ya. Artinya sangat dekat. Gitu ya. Artinya sangat sangat dekat. Nah, ini kan kalau kita ukur dengan hukum dunia, masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Gitu kan? Matahari mendekat dengan jarak yang sangat dekat di atas kepala kita. Tapi kita tidak terbakar. Kita tidak terbakar. Padahal kalau saat ini di dunia ini matahari mendekat saja dengan jarak yang apa sedikit, maka katanya dunia ini kan akan hancur, bumi ini kan akan terbakar, ya. Kalau menjauh sedikit saja katanya bumi ini akan beku, ya. Mendekat sedikit akan terbakar bumi ini semuanya. Ini hukum dunia. Nah, di akhirat nanti Rasul mengabarkan seperti itu, matahari akan dekat di atas kepala kita, tapi kita tidak terbakar olehnya. Maka bagaimana sikap kita terhadap kabar seperti ini? Walaupun tidak masuk akal kalau kita ukur dengan hukum dunia, maka kita benarkan, kita tasdik sebagai bentuk akhlak yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan tidak boleh kita menganalogikan keadaan akhirat dengan keadaan dunia, karena akhirat dan dunia itu sudah berbeda. Beda alam, beda hukum. Gitu ya. Beda alam, beda hukum. Ya, jadi jangan dikiaskan, dianalogikan, disamakan, dibayangkan dengan hukum dunia. Nah, termasuk juga nanti pada hari kiamat manusia itu akan berdiri di padang mahsyar selama 50 ribu tahun, subhanallah. Ini belum ngapa-ngapain. Belum dihisab, belum ditimbang amal-amal kita. Kita baru dikumpulkan, suruh berdiri di padang mahsyar, dan lamanya 50 ribu tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 50 ribu tahun di hari itu. 50 ribu tahun. Kalau di dunia ada orang berdiri, jangankan 50 ribu tahun, satu bulan aja mungkin udah lumpuh tak kakinya, ya kan? Ya. Tapi di akhirat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, Allah mengabarkan seperti itu, maka urusan kita hanyalah tasdik, hanyalah kita benarkan. Nah, kemudian yang kedua tadi ya, menerima hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dengan qabul, ya, dengan qabul menerima, meyakini hukum itu. Kalau wajib kita yakini wajib, kita kalau sunnah kita hukumi sunnah, kita yakini sunnah dan kita amalkan, walaupun itu terasa berat oleh kita. Ya. Karena pada asalnya memang perintah-perintah Allah itu ada masyakohnya, ada bebannya di sana. Oleh karena itu para ulama juga biasa membahasakan ibadah itu sebagai taklif. Taklif itu dari kata kulfa, artinya beban. Karena memang ada beban dalam setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Tapi bukan beban yang tidak bisa dipikul. Itu saja. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang mereka sesuai dengan kemampuannya. Artinya Allah akan membebani manusia, tapi beban itu sesuai dengan kemampuan manusia. Kalaupun manusia tidak mampu melakukannya, maka tadi ada yang disebut dengan rukhsah. Ada yang disebut dengan rukhsah. Nah, seperti puasa, seperti sholat, kan itu juga ada beban di sana. Nah, orang yang berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melaksanakan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu walaupun ia merasa terbebani oleh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Berakhlak baik kepada Allah dengan cara mengerjakannya. Begitu juga meninggalkan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ringkas saja ya. Nah, kemudian talaqqi akhbarillah, talaqqi aqdarillah ta'ala birridha was sabr. Menerima takdir-takdir Allah dengan ridha dan sabar. Wa huwa al-amru tsalits min husnil qulubi ma Allah. Ini perkara yang ketiga dalam hal berakhlak baik kepada Allah. Wa kullu la ya'lamu anna aqdara Allah 'azza wa jalla allati yudabbiru bi khalqihi laysa kulluha mulaimah lil khalq. Kita tahu bahwa takdir-takdir Allah yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya tidak semuanya sesuai dengan keinginan manusia. Fahal kullu ma yuqadirullah alaihi namulaimun. Apakah setiap yang Allah takdirkan kepada kita semuanya sesuai dengan keinginan kita? Tidak ada ya. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada manusia di dunia ini seorang pun termasuk Nabi yang selalu mendapatkan apa yang diinginkannya, tidak. Dan ini bukti bahwa manusia itu bukan pemilik kehidupan ini. Ada yang memiliki kehidupan ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia memiliki kehidupan ini, maka tentu dia akan selalu mendapatkan apa yang diinginkannya dan terbukti tidak ada. Sehebat apapun orang itu, semulia apapun orang itu, para raja, para presiden, para penguasa dunia ini pun demikian, tidak ada yang selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mentakdirkan semua itu kepada makhluk-makhluknya. Seperti marah, sakit misalnya, fakir, kemiskinan, ya. Sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia. Husnul khuluq ma Allah nahu aqdarihi, berakhlak baik kepada Allah dalam hal takdir-takdirnya, antara tobi habimakar dan Allahu laka qorido, terhadap apa yang Allah takdirkan kepadamu. Wa tatma'inna ilaihi, engkau merasa tenang dengannya. Wa anta'lama, dan engkau yakin annahu subhanahu wa ta'ala ma qaddarahu illa lihikmatin. Nah ini, dan engkau juga yakin bahwa Allah tidaklah mentakdirkan hal itu kepadamu melainkan ada hikmah, ada tujuan yang baik, ada tujuan yang terpuji, yastahiqqu 'alaiha alhamdu wa syukru, yang juga layak untuk disyukuri. Oleh karena itu, ini yang tadi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang terjadi kepadanya, termasuk kejadian-kejadian yang tidak disukainya, maka beliau menyikapinya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keyakinan beliau yang sangat tinggi bahwa apapun yang terjadi yang Allah takdirkan itu pasti ada hikmahnya, pasti mengandung kebaikan. Baik kita ketahui atau tidak kita ketahui. Yang kita ketahui banyak, ya. Betapa sering kita ya, terjadi sesuatu kepada kita hari ini tidak kita sukai kejadian itu, tapi mungkin satu hari kemudian, dua hari kemudian, satu bulan kemudian, satu tahun kemudian, ternyata kita tahu bahwa itu adalah baik. Itu adalah baik. Baik kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, tetap kita yakini bahwa itu untuk kebaikan, bahwa di sana ada hikmah begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua, husnul khuluq fi muamalatil khalqi, berakhlak baik kepada sesama makhluk. Ini poin yang kedua. Amma husnul khuluq ma'al makhluk, adapun berakhlak baik kepada sesama makhluk, arrafahu ba'dhum, sebagian para ulama memberikan pengertian tentangnya. Wa minhum al-Hasanul Basri, di antara para ulama itu Hasan al-Basri. Ini definisi atau pengertian berakhlak baik terhadap sesama makhluk. Al-Hasanul Basri rahimahullah mengatakan bi annahu, berakhlak baik kepada sesama makhluk itu kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Kaful adza, yaitu tidak mengganggu orang lain. Wa badlun nada, memberikan kebaikan kepada orang lain. Wa talaqatul wajhi, dan bertemu dengan sesama makhluk dengan wajah yang berseri-seri. Menampakkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan sesama makhluk. Ini tiga besi. Ya. Ini kaful ada, badlun nada, wa talaqatul wajhi. Kaful ada artinya menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menyakiti orang lain atau mengganggu orang lain, menimbulkan ketidaknyamanan kepada orang lain. Ya. Kemudian badlun nada, ini memberi kebaikan, melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah ketika bertemu menampilkan wajah yang berseri-seri. Nah, awalan yang pertama, makna kafil ada. Makna kafil ada, an yakuffal insan adahu an ghairihi, itu apa? Menahan diri untuk tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Sawa kana hadzal adza yata'allaqu bil mal aw yata'allaqu bin nas aw yata'allaqu bil irq. Baik gangguan ini terkait dengan harta, terkait dengan jiwa, terkait dengan kehormatan. Jadi kezaliman kepada orang lain, perbuatan buruk kepada orang lain itu mencakup tiga perkara ini. Ada perbuatan buruk yang berkaitan dengan harta, ada perbuatan buruk yang berkaitan dengan jiwa, ada perbuatan buruk yang berkaitan dengan kehormatan. Ya. Orang yang berakhlak baik tidak menzalimi orang lain, tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang lain, baik dalam urusan harta mereka, dalam urusan jiwa mereka atau fisik mereka, badan mereka, atau berkaitan dengan kehormatan mereka. Maka hal ini yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama berkaitan dengan akhlak kepada sesama makhluk yang paling inti. Yang paling inti. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain tapi kita zalim juga percuma. Gitu kan? Percuma. Tapi kalau kita tidak berbuat baik kepada orang lain, tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, tapi kita tidak menyakiti mereka, ini sudah lumayan. Sudah lumayan. Walaupun tidak berbuat baik kepada orang lain, minimal jangan merugikan orang lain. Tidak bisa membuat orang lain tertawa, jangan membuat orang lain bersedih. Nah, kezaliman atau perbuatan buruk itu mencakup tiga perkara ini. Maka hati-hati, karena tiga perkara ini sesuatu yang dijaga di dalam Islam: harta, jiwa, dan kehormatan. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, tentang kehormatan tiga perkara ini di hadapan para sahabat yang sangat banyak, karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini disampaikan oleh beliau kepada umatnya ketika haji wada, ketika kaum muslimin berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian itu haram atas kalian. Maksudnya, jangan saling menzalimi dalam urusan tiga perkara ini. Dalam urusan darah atau jiwa, nyawa, termasuk fisik, badan. Dalam urusan harta, juga dalam urusan kehormatan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, banyak syariat Islam, hukum-hukum Islam yang tujuannya adalah untuk menjaga tiga perkara ini. Ya. Harta. Ya. Harta. Harta manusia sesuatu yang dijaga oleh Islam. Oleh karena itu, segala perbuatan yang merugikan manusia berkaitan dengan hartanya dilarang. Makanya Islam melarang mencuri. Islam melarang manusia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, begitu juga Islam melarang untuk gish, menipu. Ya, merugikan orang lain dengan cara menipu sehingga orang lain mengalami kerugian dalam hartanya. Begitu juga Islam melarang riba. Kenapa melarang riba? Karena dalam riba juga ada kezaliman di sana. Walaupun orang yang melakukan riba itu dua-duanya ridho, ya, karena pasti ada yang dirugikan. Oleh karena itu Islam juga melarang khianat di dalam jual beli, ya. Dan banyak sekali syariat Islam ini tujuannya apa? Menjaga harta. Kemudian yang kedua, jiwa tadi, ya, nyawa tadi. Ini juga kita syariat Islam ini menjaga permasalahan ini. Oleh karena itu kita dilarang untuk membunuh, kita dilarang untuk menyakiti orang lain. Dan orang yang membunuh itu hukumannya sangat berat di dalam Islam. Nyawa dibayar dengan nyawa. Kemudian yang selanjutnya tentang kehormatan. Nah, ini juga sama, sesuatu yang harus dijaga oleh kita sehingga kita tidak menzalimi orang lain dalam hal kehormatan mereka. Oleh karena itu syariat Islam melarang untuk mencela, larangan syariat Islam melarang untuk menuduh, syariat Islam juga melarang kita ya memaki, mencela, baik dalam urusan agama atau dalam urusan selain itu. Bahkan celaan dalam urusan agama atau tuduhan dalam urusan agama ini lebih berat. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau seseorang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepadanya jika orang yang dia sebut kafir itu tidak seperti itu. Begitupun juga orang mengatakan kepada orang lain fasik, ya, maka kefasikan itu akan kembali kepada dirinya kalau orang yang dia sebut fasik itu tidak demikian. Ya. Nah, hari ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita bahas seluruh isi yang ada di dalam kitab ini. Kan tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas tersebut bermanfaat bagi kita, bisa membantu kita untuk semakin meningkatkan kualitas akhlak kita, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula akhlak kepada sesama makhluk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.